ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. جواسب yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke 100 dan setelahnya, Allah mengatakan awalam yahdilil ladina yarifunal arda. Ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim. Di sini para ulama kita mengatakan awalam yatabayyan lil ladina sakanul ardh. Apakah belum jelas oleh mereka, yakni para penduduk negeri yang negeri itu sebelumnya dihuni oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka diazab sama seperti diazabnya penduduk negeri sebelumnya karena sama perbuatan mereka, dan hukum Allah Subhanahu wa taala tetap tidak akan berubah. Siapa yang beriman akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang kufur maka akan dibinasakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan orang yang telah mendiami satu negeri dan sebelumnya ada umat yang telah mendiami negeri tersebut dalam keadaan mereka tidak mau beriman, bahkan menentang ajaran Rasul yang diutus kepada mereka. Belumkah jelas oleh mereka bahwa orang-orang yang menduduki negeri yang sebelumnya telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya karena tidak maunya taat atau tidak maunya mereka beriman. An law nasha'u asabnahum bidunubihim. Kalau kami menginginkan maka kami akan mengadab mereka karena dosa-dosa mereka, sebagaimana kami telah mengadab penduduk negeri tersebut dahulu kala karena dosa-dosa mereka. Wa natba'u 'ala qulubihim fa hum la yasma'un, dan kami tutup hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar. Barakallahu fikum. Dan kami tutupi hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar nasihat, mendengar petunjuk. Kalau dikatakan mendengar dengan telinganya mungkin iya, tapi karena mereka tidak mau beriman maka dianggap mereka tidak mendengar, karena kondisinya sama. Orang yang mendengar dengan tidak mendengar sama dalam hal ini. Tidak mendengar memang tidak mendengar sama sekali sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang mendengar, tapi ketika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan maka sama seperti orang yang tidak mendengar. Subhanallah. Wa natba'u 'ala qulubihim fa hum la yasma'un. Kami tutupi hati mereka, kalbu mereka sehingga mereka tidak berakal. Baik. Di sini perlu kita ingatkan bahwa yang namanya akal dan kecerdasan adalah satu yang sangat berbeda. Orang boleh jadi cerdas tapi tidak berakal. Barakallahu fikum. Dan kebalikannya, Boleh jadi dia berakal tapi kurang cerdas. Jadi ada juga orang yang tidak berakal juga tidak cerdas, dan ada orang yang diberi keutamaan kedua-duanya diberi kecerdasan dan juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu. Barakallahu fiik. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu, mengingat, menghafalnya. Cerdas, tapi belum tentu dia berakal. Akal adalah husnul tasarruf, baiknya seseorang dalam bersikap dan melakukan sesuatu. Sehingga orang-orang beriman dianggap orang-orang yang berakal. Semuanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang dianggap berakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir, secerdas apapun dia, dianggap tidak berakal. Fahum la yaqilun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah berakal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka sama seperti binatang. Kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Walaupun cerdas. Barakallahu fiik. Cerdas tapi tidak berakal. Akal ini yang menjadikan orang baik dalam bertindak. Ketika dilarang, dia menahan diri daripadanya. Ketika dia diperintah, maka dia melakukannya. Inilah akal. Jadi, ada yang mengikat dia, ada yang membatasi dia, ada aturan yang dia taati. Itulah orang yang berakal. Barakallahu fiik. Itulah orang yang berakal. Sehingga ketika orang beriman, dia melakukan perintah, menjauhkan diri dari larangan. Ada batasan-batasan. Ini haram, tidak boleh. Barakallahu fiik. Ini kesyirikan, tidak boleh. Ini kebid'ahan, tidak boleh. Ini maksiatan, tidak boleh. Ada batasan-batasannya. Ketika seorang ditutupi hatinya, maka tidak bisa dia berakal. Karena akal itu ada di dalam kalbu kita, bukan di kepala kita. Barakallahu fiik. Boleh jadi kecerdasan di kepala, barakallahu fiikum, tapi akal di tempatnya di kalbu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul allati fis sudur." Barakallahu fiikum. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi ini? Agar supaya mereka memiliki kalbu yang berakal. Jadi tempatnya akal itu di kalbu. Dan boleh jadi kecerdasan itu di otak, kepala. Barakallahu fikum. Bukan berarti kecerdasan tidak dibutuhkan. Butuh kita dengan kecerdasan. Tapi semata-mata kecerdasan boleh jadi menjadikan seseorang sesat. Barakallahu fiikum. Betapa banyak orang sesat karena kecerdasannya. Tidak ada tuntunan syariat yang menuntunnya. La hawla wala quwata illa billah. Maka kedua-duanya kita butuhkan, butuh kecerdasan dan butuh pula dari akal. Dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kecerdasan mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau dari kecerdasan itu semata-mata pemberian. Memang pemberian, tapi ada sesuatu yang kita usahakan. Cerdas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga butuh untuk mengasahnya. Barakallahu fikum. Sehingga terbiasa kita berpikir, terbiasa kita memahami, terbiasa kita untuk menghafal. Semakin terbiasa maka akan semakin mudah. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa kecerdasan itu ada gharizi. Barakallahu fikum. Gharizi yakni dari sejak lahirnya orang itu telah diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada iktisabi. Iktisabi itu adalah sesuatu yang diusahakan. Barakallahu fikum. Sesuatu yang diusahakan. Sehingga jangan heran kalau mungkin seorang ketika masih kecil dikatakan, ini dulunya pebodok-bodok sekali dia, sekarang pandai sekali ya. Barakallahu fiik. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Doakan anak-anak kita agar supaya dibukakan pintu-pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bosan-bosannya. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, besoknya lagi, pekan depan, bulan depan atau tahun depan Allah berikan dan bukakan untuknya pintu-pintu ilmu mudah untuk mereka memahami. Maka terus dan terus kita mendoakan anak-anak kita agar supaya diberikan, dibukakan pintu-pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, barakallahu fikum. Tilkal qurana qussu 'alaika min anba'iha. Demikianlah negeri-negeri yang kami telah kisahkan kepada engkau wahai Rasul. Kisahnya Nabilah Nuh alaihissalatu wassalam, kisahnya Nabilah Shu'aib, kisahnya Nabilah Saleh. Barakallahu fikum. Kisah-kisah nabi-nabi yang telah kita baca di surah Al-A'raf ini. Kisahnya Nabilah Nuh, kisahnya Nabilah Saleh, kisahnya Nabilah Lut, kisahnya Nabilah Shu'aib. Barakallahu fikum. Kami kisahkan kepada engkau wahai Rasul, ini wahai Muhammad. Umat-umat itu telah didatangi oleh Rasul yang kami utus. Walaqad ja'atkum rusuluhum bil bayyinah. Kami telah utus kepada mereka Rasul-Rasul dengan keterangan. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Mereka tidak mau beriman karena kesalahan di awal pertama kali mereka diingatkan dan diberi petunjuk. Barakallahu fikum. Kesalahan pertama mereka inilah yang menjadikan mereka susah untuk mendapatkan petunjuk. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga orang-orang yang dulunya menentang, tapi Allah SWT bukakan hati mereka untuk menerima petunjuk ini. Tapi kebanyakan mereka seperti ini modelnya. Kalau mereka tidak mau beriman, khalas, betul-betul tidak lagi mau mereka beriman. Karena penghalang itu ada tetap bersama mereka. Wa natwa'ala tilkal qurana qussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atkum rusulun bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutupi kalbu orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa memahami. Baik. Tidak bisa memahami, walaupun dibacakan ayat, walaupun diberikan keterangan seterang-terangnya, buntu dia. Tidak tahu. Mau diapakan juga tidak bisa. Boleh jadi cerdas, tapi ketika disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa paham. Tertutupi akal mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahli wa wajadna aktsarahum la fasiqin." Dan kami tidak dapati kebajikan di antara mereka memegang teguh perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia ini dalam bentuk masih nasa mahruh. Barakallahu bikum. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka semuanya yang bakal atau calon manusia nantinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lastu birabbikum qalu bala syahidna." Bukankah aku ada rab kalian, sesembahan kalian? Mereka mengatakan iya. Barakallahu fikum. Dan kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua manusia itu dilahirkan dalam kondisi suci bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya, lingkungannya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, penyembah api. Di riwayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi lurus. Fajtalathum syaitan. Kemudian mereka dipalingkan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Ini hukum asalnya. Maka Allah mengatakan wa ma wajadna li aktsarihim min ahli wa wajadna aktsarahum la fasikin. Ternyata kebanyakan di antara mereka keluar dari ketaatan yang mereka janjikan. Dulunya mereka berjanji untuk mereka taat, untuk mereka patuh, ternyata kenyataannya mereka mengingkari, mereka berpaling. Wallahul musta'an. Karena adanya perkara-perkara yang memalingkan mereka, syaitan dan hawa nafsu mereka. Baik, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah kita akan masuk ke kisah perjalanan dakwah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Yang kemarin itu ringkas perjalanan Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Lut. Barakallahu fikum. Ringkas-ringkas, tapi perjalanan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam agak lebih panjang di surah ini, di surah Al-A'raf. Lebih rinci, barakallahu fikum. Dan padanya tentu ada banyak pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kita untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan apa yang menjadi keharusan. Baik, kita tutup dengan para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.